program ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menyejukkan hati kita, memposisikan barisan kita untuk tetap bersama Islam dan di bawah naungan Al-Quran. Hari ini kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Kata ulaika, mereka itu, langsung saja mengindikasikan, menunjuk kepada ayat 135 yang kemarin kita kaji dan 134 yang sebelum kemarin kita kaji, yaitu bagaimana Allah mengatakan kalau ingin menjadi orang yang ihsan maka lakukanlah tiga hal: redam marah, kemudian maafkan manusia, berikan kepada orang yang menyakitimu pemberian yang baik lagi bermanfaat baginya. Tentu saja ini adalah merupakan syarat untuk dicintai Allah. Dan yang ayat 135 mengatakan, kalaulah kamu pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya dan jangan coba mengulangi lagi. Paling tidak, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, pada waktu bertobat ada rasa penyesalan dan niat bulat untuk tidak melakukannya. Kalaupun kemudian di tengah jalan tergelincir lagi, maka tobat lagi. Tidak ada salah, karena manusia itu tidak dibuat satu kesalahan habis itu tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Tetapi niat bulat untuk tidak melakukan kesalahan di waktu tobat itu merupakan kata kunci yang harus kita renungi bersama dan harus kita pelajari untuk menjadi satu catatan penting dalam hidup ini. Kalau itu sudah kita lakukan, maka Allah pun memberi ganjaran, ulaika jazaohum, pahala mereka, maghfiratun, ampunan dari Tuhan. Walaupun di ayat 135 sudah disebutkan ampunan, di sini juga diberikan Allah lagi ampunan. Jadi terkadang ada orang merasa bersalah dan kesalahannya itu seperti kata Ustaz Ardi pada pertemuan kemarin, dia tidak yakin Tuhan itu memaafkan dia. Padahal Allah mengatakan lakukan stop perbuatan jahat, barengi perbuatan baik. Perbuatan jahat yang pernah kamu lakukan itu akan tertutup. Dan di sini Allah mengatakan sekali lagi, jazaohum maghfiratum min rabbihim. Jadi di sini ada tiga balasan yang positif yang dilakukan, yang diberikan Allah kepada orang yang telah berbuat baik dan tidak melakukan kesalahan dan bertobat, yaitu ampunan dari Tuhan. Jazaum maghfiratum min rabbihim, satu, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dua, dan ketiga, wa ni'ma ajrul amilin. Jadi pertama, ampunan itu sendiri merupakan balasan yang paling baik. Dihapuskan saja hutang piutang itu kan sudah syukur itu, ya kan? Nah, begitu juga dihapuskan kesalahan itu sudah bagus, itu sudah dihapuskan kesalahan masuk surga lagi. Wah, itu bonusnya itu sangat hebat. Yang ketiga, wa ni'ma ajrul amilin, alangkah indahnya orang yang telah beramal ini. Nah, ini disebutkan kenapa ni'am bukan nikmat, ni'am yang banyak, ni'amun katsiroh bukan nikmat. Sementara di ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, satu nikmat saja kamu tidak bisa hitung. Tapi masalah pahala ini Allah mengatakan dengan nikmat-nikmat. Karena apa? Karena orang yang bertobat dari zina, dari dosa besar itu tadi, itu suatu-suatu keberuntungan. Kemudian bila dia berbuat baik, bukan satu dibalas satu, tapi satu dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Nah, jadi permasalahannya tidak ada kata pintu tobat telah tertutup. Maka Allah mengatakan wa ni'ma ajrul amilin, dan alangkah baiknya pahala orang-orang yang beramal. Itu mungkin pengantar dari saya. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana. Kami minta kontribusinya. Ya, Ustaz Zainal, ayat ini seperti yang Ustaz tegaskan tadi sangat-sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan merupakan katakanlah imbalan bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang mampu mengeluarkan sebahagian hartanya, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jugalah balasan yang akan diterima pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap yang arif, bijaksana, dan memiliki karismatik dalam kehidupan mereka. Jadi mereka akan disenangi bukan hanya oleh manusia, tetapi dia akan mendapatkan pengampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya di dunia ini akan selalu dikenang oleh manusia karena apa yang ia berikan, kontribusinya selama menjadi pemimpin itu adalah kontribusi yang real, yang nyata bagi kemakmuran masyarakatnya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Kata-kata mir rabbihim ini ada semacam penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pengampunan dari Allah itulah yang sebenar-benarnya pengampunan. Kalau manusia yang memberikan pengampunan itu hanya sebatas kehidupan di dunia saja, di akhirat belum tentu dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebenar-benar pengampunan itu sendiri. Oleh karena itu, yang kita kejar dalam kehidupan ini bukanlah ridhonya manusia, bukanlah pujian manusia, bukanlah penghargaan dari manusia, tetapi adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam ayat yang lain, orang yang hidupnya mengejar pujian dari manusia, dia akan menjadi orang yang sangat letih dalam kehidupannya. Dan orang yang ingin mendapatkan pengampunan dari manusia, dia akan menjadi orang yang selalu berputus asa. Karena manusia itu mungkin saja hari ini mengampunkan, tapi besok dia sudah mengingat-ingatnya lagi. Itulah, dulu kan aku ampuni kau, sudah. Kan begitu. Jadi artinya tidak lepas dan tidak bisa habis sampai di situ saja dan selalu berulang-ulang. Tetapi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan yang sebenarnya. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Iya, ada satu hal yang menarik dalam ayat ini adalah dalam 136 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai redaksinya dengan ulaika. Ulaika itu untuk menunjukkan makna mereka-mereka itulah, untuk menunjukkan makna yang jauh. Lawannya adalah haula. Mereka-mereka ini untuk menunjukkan tempat yang dekat. Allah tidak sembarangan meletakkan makna ulaika di sini untuk menunjukkan mereka-mereka yang melaksanakan apa yang telah disampaikan di dalam ayat 134, 35 dan sampai 36 ini, maka mereka itulah. Maknanya adalah bahwa tidak banyak orang yang melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak banyak orang yang dapat mencapai derajat-derajat takwa dengan melakukan hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itu wajar kalau Allah mengatakan mereka itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang sedikit sekali orang bisa mendapatkannya. Ulaika jazaohum maghfiratun. Jazaohum. Di dalam ayat ini Allah memakai dua makna balasan. Yang pertama adalah dengan jaza, yang maknanya adalah balasan. Yang kedua adalah dengan ajrun, yaitu maknanya adalah upah. Sangat menarik di sini bahwa ketika Allah memakai jaza untuk menunjukkan bahwa balasan atau sanksi yang besar yang Allah akan berikan, apakah dia itu yang baik dengan balasan yang besar ataukah yang buruk dengan sanksi hukuman yang sangat berat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Jadi jazaohum maghfiratun, mereka akan mendapatkan kemaghfirahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya inti daripada kalimat tertinggi daripada penghargaan atau karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan Allah, maka sebenarnya dia tidak perlu hal lain, dia tidak akan perlu kepada surga itu, dia tidak akan perlu ketakutan terhadap neraka. Kenapa? Karena memang ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah didapatkan. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin bahwa maghfirah Allah itu adalah sesuatu yang besar yang harus selalu diusahakan oleh seorang hamba Allah. Jadi jazaohum maghfiratun, mereka itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan iman yang terbesar yang diperoleh oleh seorang hamba. Ya. Ya, jadi menarik yang disampaikan Ustadz Perdana, saya juga menambahkan kata-kata ulaika selain sedikit, kata-kata ulaika itu jauh, itu juga mengatakan bahwa mereka itu mulia. Kalau karena kata-kata zalika itu tidak saya bersifat horizontal, jadi bisa juga vertikal. Jadi ketika zalikal kitabu, kitab yang mulia itu. Jadi ulaika secara vertikal itu mereka yang jauh karena mulianya itu. Jadi ini adalah merupakan sugesti dan motivasi bagi kita, bagaimana kita ikut bersama-sama orang yang bertakwa, ikut bersama-sama orang yang berbuat baik, ikut bersama-sama orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain ayat kita menemukan di ayat 133 Allah menyebutkan surga, dan ditutup lagi dengan ayat 136 disebutkan dengan surga. Di antara 34, 134 dan 135 disebutkanlah sifat-sifat orang yang mendapatkan surga. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik bahwa dimulai dari surga dan diakhiri dengan surga. Surga di ayat 133 adalah surga motivasi, karena pada waktu itu adalah kita ingin melakukan perbuatan baik dan digambarkan surga sebagai motivasi supaya kita melakukannya. Dan pada ayat 136 kita pun menemukan sifat dan jenis surga itu. Bagaimana surga itu memiliki sumber mata air dari bawahnya, yang kita mengetahui bahwa surga kalaulah memiliki air, dan air adalah sumber kehidupan di muka bumi ini, dan Allah mengatakan bahwa sumber air itu tidak pernah habis dan kering, karena dia memiliki dua sumber, tajri tahtihal anhar, tanpa min di lain ayat mengatakan bahwa airnya itu bersumber dari muara. Dan pada ayat ini 136 tajri dengan menggunakan kata-kata min tahtihal anhar, berarti air itu juga memiliki sumber dari bawah sungai sendiri dalam bentuk mata air. Dua sumber yang sangat dahsyat sehingga menjamin kelangsungan hidup penduduk surga. Dan cukuplah ini gambaran sepintas bagaimana kenyamanan tinggal di surga. Walaupun hakikat surga itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, mala aynun ro'at wala uzunun sami'at wala khotoru ala qalbi basar, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah pula terdetik oleh hati. Tetapi cukuplah digambarkan bahwa kelangsungan nikmat di surga itu adalah kekal dan abadi, kholidina fiha, karena Allah telah mengekalkannya. Mungkin Ustaz Ardi bisa menambahkan. Iya, inilah saya melihat ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk surga, atau azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk neraka. Karena Muhammad Syahrur mengatakan bahwa dalam ayat-ayat yang seperti ini tidak ada kata-kata yang lain kecuali adalah sami'na wa ata'na. Karena kita tidak mampu mendiskusikannya dalam logika kita, kita tidak mampu menjabarkannya dalam alam pikiran kita. Dan selain daripada itu, ayat ini menegaskan bahwa surga itu memang betul-betul ada. Ya. Karena kalau tidak ada, Allah tidak akan menggambarkan dia seperti ini. Ya. Dengan keberadaan surga itu pasti keadaan ada dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan semacam gambaran. Ibaratnya kalau ada seorang pedagang, dia ingin menjual produknya, maka dia memberikan katakanlah semacam katalog, sampel. Nah, sampel itu menunjukkan bahwa ada barang yang akan seperti itu. Seperti kita lihat sekarang di toko-toko HP, ada HP mainan atau HP yang palsunya itu, dan kemudian itu pasti akan ada yang seperti itu juga. yang kualitasnya lebih baik daripada itu tentunya. Nah, itu jugalah menjelaskan seperti apa yang tergambar di dalam ayat ini, bahwa ada surga yang mengalir air dan mengalir di dalamnya kehidupan, dan ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benar sekali Ustaz Ardiansa. Jadi seperti kalau kita datang ke supermarket ada tester namanya. Kita boleh mencicipinya, tester minyak wangi atau makanan ringan yang kita bisa cicipinya. Jadi suatu hal yang menarik juga tentang kajian mengalir sungai di bawahnya. Jadi ini memberi pembelajaran yang berharga bagi penduduk bumi, bahwa air itu adalah suatu yang sakral dan begitu pentingnya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bagaimana kehidupan itu dimulai dari air, dan bagaimana penduduk surga itu pun tidak lepas dari air. Maka umat Islam itu sangat berkepentingan terhadap pelestarian air itu akan kemurniannya. Satu hal yang menarik, ketika kami di Mesir sana, itu ditemukan begitu masyarakat Kairo, penduduk Mesir itu mensucikan sungai Nil. Tidak ada WC kamar mandi yang membuangkan kotorannya ke sungai Nil. Sampah pun tidak ada, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama, sudah menjadi tradisi Mesir, bahwa kehidupan bangsa Mesir tidak lepas dari air sungai Nil. Jadi tidak ada pembuangan sampah, kotoran, apalagi gelondongan kayu ke dalam sungai Nil. Nah, itu merupakan pembelajaran, dan menjadi pembelajaran yang sangat berarti dan baik, bahwa air ini terkait juga dengan syariat Islam. Tidak sah sholat kalau tidak wudhu. Wudhu harus menggunakan air. Maka ada pembelajaran yang baik ketika saya berada di Sudan. Masyarakat Sudan yang begitu padang pasir menyebabkan satu cangkir gelas itu bisa wudhu sempurna. Nah, jadi tidak ada istilah dua kulah. Dua kulah mungkin bisa kita pertanyakan kembali lagi. Dan tidak ada sampai tiga kali wudhu. Karena apa? Karena perang masa depan, kata Syekh Muhammad Qardhawi, adalah perang terhadap air. Bukankah masyarakat Singapura sekarang sudah berebut dengan air dari Batam? Masyarakat Israel sekarang bagaimana meminta air dari Sungai Nil yang ada di Mesir? Karena perang masa depan adalah perang air, maka umat Islam ketika berwudu diminta untuk hemat menggunakan air, jangan sampai ada keran terbuka 24 jam dan itu tidak digunakan. Ini merupakan bentuk kezaliman yang tidak diinginkan Allah. Ya, mungkin saya ingin menambahkan juga Ustaz, bahwa orang yang tidak menghargai air ini tidak menghargai Allah. Iya. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis kursi dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Iya. Dan salah satu arasy Allah itu adalah di air. Iya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa air itu adalah tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala, iya, salah satu tempatnya, sehingga air itu memang harus disucikan, iya, harus dibersihkan dan tidak dikotori, apalagi dicemarkan dengan limbah-limbah pabrik. Jadi memang konteks kajian lingkungan hidup itu bukanlah kajian yang bersifat duniawi saja, tetapi adalah kajian keagamaan yang dosanya, selalu kita sampaikan dalam kajian-kajian kita di radio yang kita cintai ini, dosanya tidak juga kecil begitu, dosanya juga cukup besar bagi orang yang merusak lingkungan itu sendiri. Iya, maka kita menemukan agama-agama primitif itu yang mengatakan ada namanya istilah dewa air. Iya. Karena apa? Bagaimana supaya sungai sebagai sumber kehidupan itu tetap suci dan steril, karena itu bermanfaat banyak, tidak saja untuk manusia sekitar, tapi tumbuh-tumbuhan dan binatang pun hidup dari air, menikmatinya. Jadi menarik sekali kajian kita di ayat 136 dari surah Ali Imran ini, yang kembali kepada tema utama kita, bagaimana kita menjadi orang yang baik. Kalau misalnya kita sudah baik, kita pertahankan kebaikan itu dan kita tambah. Kalaulah kita belum menjadi orang yang baik, mungkin saatnya sekarang kita menjadi orang yang baik, karena kita tidak tahu kapan azal menjemput kita. Dan kebaikan itu, sekali lagi, bukan untuk mencari simpati masyarakat, tapi kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ridhonya lah yang kita inginkan, dan manfaatnya kita petik sendiri. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya, dan mohon maaf atas kesalahan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.